Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa amma al-alif fa takunu 'alamatan lin-nasbi fil asma'i sittati nahu ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum wa tahfadhu akhana wa taqulu ra'aytu hamaki wa hanaka an kana damalin. Baik, berkata ya Hattab bin Lis al-Mutammimah di saduran dari Al-Jurumiyah plak kayaknya. Cuma contohnya aja diganti. Ya, wa ammal alif adapun alif maka dia menjadi tanda bagi fatakunu alamatan linasbi. Dia menjadi tanda bagi nasab fil asma'i sittah pada asma'u sittah. Nahuma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dan di situ ma-nya itu adalah ma nafiyah. Kananya fi'lun madhi naqis. Ya. Nasikh Muhammadun isim kana aba khabaruha mansub. Ya. Taib. Ahadin mudhofun ilaih. Aba ahadin. Ya. Sama kayak antum mengatakan ya, kana Zaidun abahu gitu kan. Abahu. Mirrijalikum. Ya, mirrijalikum jar majrur muta'alliq dengan sifah yang mahdhub dari ahadin taqdiruhu kainun. Baik. Wa tahfadu akhana tahfadu fil mudhari marfu li tajarrudi an nasib wal jazimi. Fa ila dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu. Fa bukan tahfadu nahfadu taqdiruhu nahnu. Akhana akhana akha. Ya, maf'ulun bi mansub. Baik, wa alamatun nasbi alif dia nominal asma'i sittah wa mudaf na mudafun ilaih. Wa taqulu ra'aitu hamaki wa hanaka. Ya. Demikian pula dengan anda katakan Allahumma shayyiban nafi'at. Ra'aitu hamaki wa hanaka. Ya, taqulu. Nanti jumlah ra'aitu hamaki wa hanaka ini mim babil hikayah bi mahli apa? Hah? Bimahli Aish? Bimahli apa? Nasbin. Sebagai? Makul bilqawul. Bimahli nasbin. Ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Hamaki. Hama. Maf'ulun bimansuk. Walamatun nasbil alif. Yanaw minal asma'i siktah. Wahum mudaf. Kaf mudaf minilaih. Wawaw atifah. Hanaka. Ini sama. Ma'atub. Kayak begitu juga. Hana. Ya. Sama dia maktub ala mansub, mansubun misluhu, wahuwa mudafkab, mudafun ilaih. Kemudian, ankana damadin. Ya. Annya harfu mas, nasbin wa masdarin. Kana, ini. Atau juga bisa kita katakan, annya ini an mukhafafah minasakilah. Isimnya mana? Domir. Domir apa? Domir sya'an. Takdiruhu, andahu, kana damadin. Itu ahsan. Ya, itu ahsan dibandingkan dengan kita katakan dia harfu nasbin wa masdarin. Kita katakannya dia an mukhaffafah binasakilah. Nah, kana filun madinakis isimnya dhamir mustatir taqdiru huwa za ya, khabar kana mansub wa alamatun nasbihi al-alif yana min al-asma'i sittah wa huwa mudaf malid mudafun ilaihi. Nah, ini sudah selesai semua ya, melengkapi pernyataan beliau. Wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'i sittah. Asma'i sittah kemarin ada tiga berapa? Tiga macam. I'rab, siapa bisa ingat kemarin? Apa aja i'rabnya? Al-itmam, yang kedua anak, yang kedua jangan an-nakas. Hah, kata Ibnu Malik kan yang nakas ini, yang hanu ini yang nakas. Wal akhir itu hanu itu ya, fil akhir ahsanu dinakas. Yang kedua apa? Qasar. Apa makna qasar? Hah? Luzumul alif fi jamil ahwal. Ya, alif senantiasa pada setiap keadaan. Mau marfu ke, mansub ke. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Kalau nakas apa? Hah? Di'irab dengan harakat. Tapi yang paling ahsan hanya hanu. Nah, kalau itmam ya di'irab dengan huruf. Itmam di'irab dengan huruf yang sebagaimana yang kita pelajari. Bisa dipahami sini? Kalau itmam ya ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. I'rab qasar ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. I'rab naqas dengan harokat. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Kalau itmam dengan huruf. Abuka, abaka, abika. Marfu bil waw, mansub bil alif, majrur bil ya. Sudah? Nah, coba dibaca di sini. Ya. Syarahnya di sini dibaca. Siapa sih? Kais, ayo baca Kais. Minasmin dzahirin aw dzamirin lafzin lafz ilai wanitlua parta ikonika nazik parta pola ahdal wasakoto minan sakoto minan nusakh. Nusakh jama dari nuskoh. Terus wasakoto minan nusakhi zikru. Wa qawluhu wa amal alifu ila akhir ay wa kullun min aba wa akha wa hama wa hana wa dha mansubun. Mansub ini kurang satu ya. Orang satu fuka gitu kan, mulut. Syarat dari fuka dia mesti apa? Hah? Syarat dari fuka mimnya mesti dihilangin. Kan fam, mulut ya, mimnya mesti dihilang. Kalau pakai mim ya berarti diirob dengan apa? Dengan apa? Dengan harakat ada famuka. Ya. Baik. Saya mau ajak murojaah dikit ini. Siapa di sini ya? Sini ya. Fikri, Fikri. Syarat asmaul sittah apa aja, Fikri? Ayakuna. Masa yang pertama itu? Ya, yang bukan tasgir, mukabbaron. Ayakuna mukabbaron. Terus? Ayakuna mudofan. Terus? Semua akmil, coba sempurnain. Repi. Revi. Udah tadi. Kelas. Ah, dua lagi. Stopa. Nah, taib. Mudofi itu ligoiril ya. Mutakan. Satu lagi. Hah? Ayakuna mufrad dan ahsan. Si mufrad. Taib. Ini pertanyaan di ajrumi ya kok. Nah, ini udah dimutamimah lupa. Taib. Mana lagi tadi? Nah, itu semuanya mansub wa alamatun nasbihi al-alifu liannahu minal asma'is sittah wa huwa mudafun wa ma ba'dahu, dan dia mudaf dan setelahnya berupa isim dhahir atau domir, itu adalah mudafun ilaih, itu adalah mudaf ilaih semua ya. Misluha fakah fi qawlika nadzif fakah, nadzif fi'lul amr ya, mabni ala sukun wa fa'ilu domir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta faka maf'ulun bihi wa mansub wa alamatu nasbihi al-alif liyanahu minal asma as-sita wa mudaf kaf mudafun ilaih nadzif faki. Nah, gitu kan. Kalau mulai tersedia bau nadzif faki. Qala al-ahdal, berkata ahdal, siapa ahdal ini ikhwah? Siapa? Apa ada antum ahli kitab Andika? Harus kau baca kitab begini. Ahdal bisa ketahui ahdal siapa? Ahdal pensyarah al-kawakib. Al-kawakib itu pensyarah dari mutamimah yang masyhur. Namanya ahdal. Ya, pensyarah al-biyah yang masyhur kan Ibnu Aqil. Ya. Kemudian siapa lagi? Pensyarah mutamimah yang kalau yang mutamimah al-ahdal. Berkata al-ahdal wa saqata min an-nusakhi dhikru faka. Nah, ini hilang ini dari berbagai naskah penyebutan faka wala budda min dhikrihi. Nah, ini mesti disebutkan. Ya. Itatimma amsilatul asma'i sitta agar sempurna contoh-contoh asma'i sitta fi halatin nasbi intaha. Ketika nasab selesai, ya, komentar dari al-ahdal, dari al-kawakib. Summa qala rahimallahu ta'ala wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il mu'annasi salimi wa ma humila alaih. Nahu khalaqallahu samawat. Ya. Wa in kunna ulati hamlin. Adapun kasrah, maka dia menjadi tanda bagi nasab di jamak muannats salim. Kemarin bagusnya nama jamak muannats salim apa? Hah? Jamak bi ziyadah alif wa ta. Karena enggak semua mufrad dari jamak muannats salim itu adalah muannas. Buktinya Thalhah. Ketika di jamak Thalhat, Hammam, mudzakkar itu semua. Hammamat, ya. Tayyib. Mana lagi tadi? Wa ma humila alaih. Nah, yang ini yang dimulhakkan, dibawa hukumnya. Kenapa? Karena enggak memenuhi syarat. Misal dia enggak punya makna mufrad, enggak punya lafaz mufrad. Ya. Contoh khalaqas samawati wal ard. Nah. Khalaqallahu samawati. Nah, ini syahidnya di sini. As-samawati maf'ulun bih dari khalaqa. Ya, mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah li annahu jam'un mu'annatsah. Nah, sekarang yang mulhaq wa in kunna ulati hamlin. Ulati dia adalah khobar dari kunna. Ya. Khobar dari kunna mansub wa alamatun nasbihi al-kasrah. Kenapa? Karena dia ya mulhaq kepada jamak muannats sam. Nah. Tapi dibaca syarahnya di sini. Ya. Raymond, baca Raymond. Hada misalun lil jam'i. As-samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu niyatan 'an al-fathati. Li'annahu jam'un mu'annasin salimin. Salimun. Wal auladi fil ayati. Hah, mana aulad? Ulad. Wal auladi fil ayati tsaniyati misalun lil mulkati bil jam'i wa huwa mansubun 'alal khabariyati. Likana lakana. Likana. Dia khobar likana, bagi kana. Intonasi berhentinya enggak cocok. Nah. Terus. Likana wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathati. Li'annahu mulhaqun idza mad muqada lahu min lafzihi. Wa taqulu bil musamma bil jam'i zuhru arfatin. Ya, kala Syekh Al-Musannif Syekh Ahmad Ibn Sa'bid Al-Wusabi Hafizahullah qawluhu nahu khalaqallahu as-samawat hada misalun lil jam'i fis samawat. Ya, hada misalun lil jam'i, ini contoh untuk jamak mu'annats salim. Maka fas samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu, tanda nasabnya adalah kasrah niyabatan anil fathati sebagai pengganti dari fathah. Tanda fathah tanda aslinya. Li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Pokoknya salim dia na'at dari jama', bukan na'at dari yang mu'annas atau mudzakkar. Ya, kaidahnya udah umum itu. Kayaknya sering saya ulang-ulang deh. Ya, sering diulang-ulang kan? Masih kepreset-preset juga. Baik. Nah, ulatu fil ayati tsaniyah, ulat di ayat yang kedua, kunna ulati hamlin, kunnanya itu kana dan isimnya. Ya. Misalun lil mulhaqi bil jam'i, itu contoh bagi yang jamak muannats salim mulhaq, ya, yang disempakan aja. Ya. Wa huwa mansubun 'alal khabariyah likana. Dia mansub sebagai khobar kana wa alamatun nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathati. Tanda nasabnya dari kasrah sebagai pengganti dari fathah. Li'annahu la mulhaqun, karena dia mulhaq. Ya, disertakan aja, dibawa kepada makna ya, jama' mu'annats salim. Idla mufrada lahu min labdihi, karena tidak ada mufradnya. Taqul min musamma bil jama', anda katakan kepada seorang yang dinamakan dengan jamak muannats salim ini, misalkan namanya Arafat. Ya. Zurtu Arafatin. Nah, saya mengunjungi si Arafat. Zurtu fa'ilun wa fa'ilun Arafatin maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-kasratu. Kenapa? Karena dia mulhaq. Ya. Jangan jamak muannats salim. Atau jamak biziyadah alif wa ta. Ya. Kebanyakan di Arab, di Yaman, nama Arafat itu nama cowok, ya. Makanya dulu ada presiden Palestina, Yasser Arafat. Sekarang ada Talib yang jadi syekh di orang Yaman, ya, yang suka hadir di majelis Syekh Robi, Syekh Arafat. Ya, nah, baik. Nah, kita sekarang masuk ke ya. Ini paham sini semua? Ini pengulangan kan? Nah, pengulangan aja ini. Nah. Wa ammal ya'u fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi mawdi'ain. Ya, adapun ya, maka dia menjadi tanda bagi nasab di dua tempat saja. Qala fil musanna wa ma humila 'alaih. Pada musanna yang dan yang dimulhakkan dengan musanna. Ya, yang dimulhakkan misalnya isnan. Adapun kayak syafa' walaupun makna genap, dia bukan musanna. Atau komaron, komaroin. Ya, walaupun dia itu adalah komaron, dia bukan musanna. Ya, kenapa? Karena nggak bisa di, nggak bisa di atof, ya kan? Roa itu al komaro, wal komaro. Nggak ada kayak gitu kan? Roa itu al komaro, wah syamsa. Karena makna komaron adalah apa? Bulan dan bintang. Bulan dan bintang, bulan dan matahari, sama kayak aswadan, air dan korma. Baik. Mana lagi tadi? Wa fil musanna wa ma hum minallahu rabbana waj'alna muslimain lak. Syahidnya mana? Muslimain. Rabbana apa ya rabbana? Rabbana. Rabbana. Udah berlalu itu. I'rabnya. Apa? Munada dari harfu nida mahdhuf. Ya. Ya rabbana. Waj'alna. Itu fi'il amr. Bukan fi'il amr. Kalau ke Allah bukan fi'il amr. Apa fi'il apa? Fi'il doa. Ya. Waja'alna nanya itu baru maf'ulun maf'ulun bih awal. Karena ija'al di sini temannya siapa? Temannya af'al syuru apa temannya dhanna? Dhanna. Kalau af'al syuru enggak ada. Enggak ada maf'ul. Ya enggak? Baik. Muslimah ini maf'ul sani. Tuan nikah maf'ul aja ada sani. Laka, maaf ya, laka. Nah, laka jar majrur muta'alliq dengan sifat mahdhuf dari muslimain. Muslimaini ka'inaini laka. Baik, berikutnya wa id arsalna ilaihim isnain. Syahidnya mana? Isnain dia maf'ul dari arsalna. Rabbana amattana isnatain. Sama juga. Isnatain dia adalah apa? Amatana isnatain apa? Ya, kalau di keterangan dia adalah sifat na'at dari masdar yang mahdhuf. Yaitu dari masdar apa maksudnya masdar sini? Hah? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Jadi takdirnya Rabbana amatana imatataini. Imatataini isnataini. Dia na'at dari maf'ul mutlak yang mahdhuf. Nah, mansub. Ya, dia na'at ala mansub, mansubun. Walamatu nasbihi aliyah, liannahum mulhaq. Ya, bil musanna. Karena dia mulhaq dengan musanna. Taib. Wa fi jam'il mudhakkar salimi. Dan pada jamak mudzakkar salim wa ma humila alaih dan yang disertakan di bawah kepada maknanya. Nahu nunjil mu'minin. Al mu'minin maf'ulun bih. Mansub wala matun nasbihi alia dianahu jam'u mudzakkarin salim. Mu'minina nunnya itu sebagai apa? Iwat anit tanwin. Wa wa'adana Musa 30 lailatan. Ya, wa wa'adna Musa. Baik. Wa wa'adna Musa ini fi'il fa'il maf'ul. Namun na di situ maf'ul awal, Musa fa'il. Wa'adna. Wa'ada yu'id wa'adna. Nanya itu maf'ul awal, salasina maf'ul tsani. Maf'ul tsani. Lailatan. Lailatan tamyiz. Tamis. Baik. Baca sini. Syarah ya. Coba. Antum sudah baca belum harga? Harga baca harga. Thank you. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, wa qawluhu rabbana waj'alna muslimaini lak, hadha misalun lil musanna. Ini contoh bagi musanna. Ya. Fa muslimaini musanna mansubun ala al maf'uliyah. Mansubnya sebagai maf'ul. Ya. Wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathah. Li'annahu musanna. Isnain wasnatain itu misal bagi yang mulhaq. Fahuma mansuban. Maka keduanya juga mansub, tanda nasabnya al-ya niyabatan 'anil fathah. Sebagai pengganti dari fathah. Ya. Li'annahuma mulhaqani bil musanna. Karena dia mulhaq pada musanna, idla mufrada lahuma min lafdhiha. Karena enggak ada mufradnya pada lafadznya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wa qawluhu nunjil mu'minin, hadza misalun lil jam'i. Ini contoh buat jamak. Jamak apa? Mudzakkar salim. Nah. Jamak mudzakkar salim. Wa huwa mansubun 'ala al-maf'uliyati. Mukminin mansub sebagai maf'ulun, maf'ulun bih. Nah. Ya. Baik. Wa huwa mansubun 'ala al-maf'uliyah. Ala wa 'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathah, li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Salasina ini contoh yang mulhaq. Buat jamak mudzakkar salim wa mansub wa alamatu nasbihi al-ya'u, li'annahu mulhaqun idza mufrada lahu min lafdhihi. Ini gampang ini ya. Salasin dari arba'in sampai tis'in ini enggak punya lafaz mufradnya. Ini gampang ini. Nah. Ya. Berikutnya. Ya. Faqala wa amma hadfun nun fa yakunu alamatan li nasbi. Adapun hadaf nun, maka dia menjadi tanda bagi nasab fi af'al, pada fi'il-fi'il allati rafuha bi sabatin nun. Pada fi'il-fi'il yang ketika marfu'nya dengan sabatun nun, yaitu af'alul khamsah. Apa aja af'alul khamsah Syuyuti? Af'alul khamsah apa aja? Yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, bertiga, dua lagi. Apal enggak? Aduh. Udah lewat belum dia jurumiyah itunya? Sekarang lagi belajar apa dia jurumiyah? Fail fail. Wah, keren. Niko. Nah, ayo, ya af'al atau absilah khamsah apa aja? Ya Farina, mana ada ya Farina? Ngarang. Makanya mulainya jangan dari jama, dari musana dulu. Biar enggak keder. Enggak pusing. Kalau antum belajar al-jurumiyah, Niko ikut enggak? Adimas, al-jurumiyah juga? Oh, udah sampai mana Dimas dia al-jurumiyahnya? Oh, gitu. Keren banget antum Niko. Niko, al-jurumiyah lagi. Kalau ada yang ragu baru nanya, gaya. Berarti selama ini banyak yakin nih gitu. Ngaku-ngakunya punya majelis jurumiyah, ternyata gak ada antum. Alah. Hah, Dimas, antum sibuk ngapain? Parah nih. Antum Niko, sama siapa kayak Ma Arga kayak Manugraha kayak. Ya, Niko ya, ajrumnya dari awal. Biar mungkin. Biar mungkin Niko. Itu enggak mungkin tuh. Apa samsila khamsa aja enggak hafal. Apa Suyuti? Apa coba sekarang? Hah, taf'alina. Nah. Gitu, Niko. Sujudi langsung bisa karena dia ada belajar ajrumiyah. Kalau niko ya kalau ragu doang. Baik. Nahu illa an takuna malakain wa an tasumu khairul lakum wa lan yaku wa lan takubi. Syaitnya di mana? Takuna itu mansubian. Walamatun nasbi hadfun nun. Aslinya takuna ni. Wa tasumu mansubian. Walamatun nasbihi hadfun nun. Aslinya apa? Takumuna. Wa lan takumi itu mansubilan. Aslinya apa? Lan takumina. Lagi harga dibaca lagi. Adapun perkataan beliau hadaf nun ila akhir ai idza dakhala 'alaiha nasibun. Jika ada amil nasab masuk kepadanya, semisal amsilah tin. Semisal contoh-contoh yang diberikan oleh musannif. Maka fakulun min takuna, ta takuna, tasumu, takumi itu fil mudhari' mansub wa alamatun nasbihi hadfun nun. Tanda nasabnya hadaf nun yanahu min al-amsilah min al-af'al allati rafuha karena dia adalah bagian dari fil fi'il yang ketika rafa'nya disubutin nun. Gampang ini ya? Gampang enggak? Murojaah. Terus baca lagi. Ya, lanjut lagi kita. Ya. Walil mulhaqi salasu alamatin. Mulhaq. Walil khafdi. Udah cepet aja kita baca ini. Sekarang udah kebanyakan matang ini ya. Jadi tebel, udah 6 halaman tuh. Wali khabdi salatu alamatin. Khabat memiliki 3 tanda. Al-kasrah, hiya al-aslu asalnya. Wal-ya, wal-fathah. Ya dan fathah, wa hiya na'ibata. Sedangkan ya dan fathah itu pengganti dari kasrah anil kasrah. Fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'ah. Kasrah menjadi tanda bagi isim yang majrur di 3 tempat. Pertama pada isim mufrad munsharif. Nau bismillahirrahmanirrahim ini semuanya deh bismi majrur dengan harbubah la majalalah mudhofun ilaih arrahman na'at arrahim na'at sani. Ulaika ala hudan. Nah ini dengan kasrah muqaddarah. Wa bi jam'i taksir. Dan pada jamak taksir munsharif lirrijali ini munsharif nasibum minam mimma tasabu lirrijali majrur bil lam wa fi jam'il muannatsi salimi wa mahmul alaih pada jamak muannats salim dan yang mulhaq wa kullil mu'minat mu'minat majrur bil lam wa alamatul jarrihi al kasr wa marartu bi ulati al ahmal ulati majrur bil ba wa alamatul jarrihi al kasr dan yang mulhaq. Nah. Baik. Nah, kita baca syarahnya sini. Mustafa, baca syarahnya Mustafa. Hah? Mana? Ah, coba lihat. Ah. Anak sami li rabbi wa huwa al-khabdu. Antum yang mana sih? Oh, yang ini ya, di baliknya. Saya langsung ke sini. Halaman 56. Ila lamma faragal musannif min alamatil kasmi sani min aqsami al-irabi wa huwa an-nasbu. Asalatan. Nah, apa irobnya ya takalam tuh? Udah fi'il madi, fi'il mudhari lagi. Ayo Mustafa. apa? Kemarin itu semalam itu kita pelajari di mulakhas. Apa? Antum kan enggak hadir. Apa? Apa Andika? Tadi malam di mulakhas. Apa Andika? Udah aku tampil madi, ya tak kalah bin Munor. Gimana tuh Andika? Kasih pilamar ke sekalian deh. Apa Andika? Ya, makanya. Kalau ini pada tahu semua semalam, pas semalam ya, bahkan dua kali lagi ya, bahkan yang lalu juga ya di pelakos ya. Apa? Hah? Khobar. Khobar dari tiga macam fi'il, af'alul muqarabah wa af'alul syuruk. Satu lagi apa? Af'alul raja. Di mulakhos ya. Cakep mulakhos itu. Cocok pendamping mutamimah, selevel ya. Mantap itu. Gak ada lagi yang di mutamimah, di dia ada lagi. Ayo, lanjut. Ta'adzuriha walihada qaddamaha. Bittabaiyah. Bittabaiyah ala kuli tohikin naku. Arahmu bizaidin al-fabiri. Bukan istamah hazihi salah satu fil basmalati. Fa inna smi makhudun bilharfi. Walabzul jalalati. Wa qawluhu walil qabdi ila akhir lamma faragha ma qaddat kalam musannif, selesai min alamatil qismi tsani, membahas tanda i'rab yang kedua dari khafat, dari tanda i'rab itu nasab, min aqsamil i'rab wa huwa an-nasbu asalatan wa niyabatan, baik tanda asli maupun pengganti. Akhada, maka beliau memulai yatakallamu, membahas ala alamatil qismi ats-tsalitsi, membahas tanda i'rab yang ketiga, jenis i'rab yang ketiga, min aqsamil i'rab wa huwa al-khafdu, yaitu khafat atau jar asalatan wa niyabatan, yang asli maupun yang pengganti. Wa qala lil khabdi ila akhir. Yang pertama beliau sebutkan al kasrah, ini asli. Ai li hadza la yakumu ghairuha muqamaha. Oleh karena itulah selain dari kasrah tidak dapat menempati posisinya. Illa inda ta'adzuriha, kecuali ketika tidak mungkin ta'adzur, kita dikasrahkan isim tersebut. Walihada qaddamaha, oleh karena itulah musannif mendahulukan kasrah. Wa qawluhu bil munsharif, perkataan beliau tanda kasrah daripada pada isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif. Munsharif itu apa? Wa huwa ma yadkhuluhu as-sarfu, itu yang dimasuki oleh sarf, yaitu tanwin, yang dapat ditanwin. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu, apakah itu kana mahfudan bil harf, ya dia majrurnya dengan huruf, semisal marartu bi zaidin dengan huruf ba, au bil mudaf atau dengan mudaf. Ada gulamu zaidin au bi tabai'i ala qaulin dhaifin. Sebenarnya yang menyebabkan isim itu majrur cuma dua, huruf jar dan mudaf. Adapun tabai'iyah itu dhaif, Oh ini ma'atuf, oh ini dia karena na'at, oh karena itu da'if. Taukid. Ya, semisal itu mengatakan marartu bi Zaidin wa Amrin. Nah, Amrin itu majrurnya bukan dengan tabaiyah, tetapi dengan apa? Dengan ba. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Amrinnya maktubnya dengan apa? Majrur dengan ba yang ada di Zaid, bukan dengan tabaiyah karena ada waw atifah, bukan. Ya. Nahu marartu bi Zaidin al-Fadili, itu tabaiyah. Al-Fadili, na'at dari Zaidin. Wa qad ijtama'at hadhihi thalathu fi al-basmalah. Tiga hal ini berkumpul di basmalah. Fa inna ismi bismi, nah itu mahmudun majrur bil harf dengan huruf ba, walabdul jalalah bismillahi mahmudun bil mudhaf, kan ismi wa mudhaf, ar-rahmani ar-rahimi, itu semuanya mahfudhan. Mahfudhani keduanya mahfud majrur bitaba'iyah, itu sebagai na'at. Walamatul khabdi ya, fil jami' al-kasratu, tanda kasrah semuanya, tanda jarnya semuanya adalah kasrah adzahira ala akhirihi. Kemudian baca sini ya. Siapa? Niko, ayo baca Niko. Haris sudah baca belum? Belum, Niko dulu. Sikholi. Kurukofnya medok amat. Sikholi. Siapa gurunya tuh? Zaki ya. Waduh, diapain diajarin anak orang, diajarin apa tuh Zaki? Sikholi. Medok amat itu. Tuh. Wa qayyada al ismu yujarru nah Paris ayo baca Paris. Eh mana peci antum? Mentongin peci siapa? Hah, peci Nugraha kali. Hah? Udah kembaliin. Apa jantung? Beli apa? Di mana tuh? Hah? Ada benar. Enggak nimpe. Aduh. Peci aja enggak punya. Aduh. Padahal dikasih duit sama bapaknya. Saya kan nanya sama bapaknya, kasih duit ke anaknya? Kasih. Ya, terus nahu qawlihi asbab. Jadi sini. Wadah si saiful ya. Mana ente? Hah? datang tadi jemput, pulang tadi antar, dia ke Jalangkung. Aduh, si Saiful ini. Ya, terus? Wa taqulu fil musamma. Bibirnya udah mulai biasa bacanya. Ntar lagi tuh bisa insyaallah. Ya, kan udah awal-awal datang, bibirnya ketutup rapet. Ya. Tutup rapet. Sekarang udah bisa. Remon pala lagi. Sekarang semua diirop kan ya. Itu motor Andika kalau bisa diirop, diirop itu. Repo. Repo. Khobar mahdub. Khobar min muktada mahdub. Takdiruhu hadha. Hadha repo. Mana lagi yang mau diirop? Hah? Antum, Paris, muka antum diirop juga bisa kan dia? Agak. Marfo, ya, supaya khobar hadha wajhu Faris. Ya. Mana lagi semua yang diirop? Maremon semua. Ya, hati Maremon. Semua yang diirop. Udah, kan udah selesai kan? Mana lagi coba? Yang mana yang belum dibahas? Dari mana? Alahudan. Ini udah kan? Ah, gini aja masa gak ngerti. Alahudan, misalun likasroh, limukaddaroh, dita'adur, ya, jelas. Misalun kasroh, wa misalun kasroh al-mukaddaroh, listikol, qawluka marartu biqadi, marartu bidai. Wa qawluhu ta'ala liunziru yawmat talaki fi kiraat ibn Katsir. Ini pada kiraat ibn Katsir, kiraat ibn Katsir yang imam kiraat, bukan imam yang tafsir. Kalau kiraat yang dibaca kita, kiraat hafaz, itu tanpa ya, yawmat talaki. Ya enggak, ini majrur kan, dia mudah pun nilai dari yawmah. Majrur bil kasrah muqaddarah. Walil munasabah marartu bi gulami marartu bi akhi marartu bi abi. Nah. Wa qawluhu ta'ala wastana'tuka li nafsi majrur dengan lam alamatu jarhi kasrah muqaddarah. Wa qidan ismu mufrad bil munsharibi. Ya, isim mufrad itu mesti disyaratkan dia mesti yang munsharib. Ditakkid diikat. Kenapa? Lianna ghairul munsharibi yujarru bil fathati. Karena nanti kalau yang ghairul munsharib itu dijarkannya dengan fathah. Marartu bi ahmada. Kama sayati. Sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Ya. Nah. Hai barakallahu fikum. Kemudian wa qawluhu ya dan perkataan beliau wa fi jam'i taksir ai sawa'un kana al-kasratu zahiratan, sama saja ini apakah kasrahnya zahirah sebagaimana yang contoh yang diberikan musannif atau muqaddarah karena ta'adur. Contoh yas'alunaka 'anil yatama, ini ta'adur. Yatama majrur bi an wa lam tujarihi kasrah muqaddarah. Mana min dhuriha ta'adur. Atau sikol, marartu bis sahari, marartu bil qadi. Uyukhribuna buyutahum bi aidihim. Bi aidi. Baik. Walil munasabah salam tu ala auladi, salam tu ala abi, salam tu ini jama taksir ya. Salam tu ala auladi, salam tu ala ikhwani. Fa asri bi ibadi, ibadi jama dari abid. Ya. Majrur bil ba wa lam tajri kasrah muqaddarah. Tayyib. Qayyadahu atau qayyadahu aidan bil munsharibi. Ya, beliau juga mempersyaratkan dengan munsharib li anna ghairahu, karena yang ghairu munsharib yujarru bil fathati. Jama taksirnya kalau ghairu munsharib dijarkan dengan fathah. Maratu bi masajida, ya enggak? Sebagaimana akan datang nanti. Wa qauluhu wa qul lil mu'minati. Ah, ini jamak muannats salim. Ada misalun lil jam'i. Ini misal untuk jamak muannats salim. Mu'minati majrur bil lam. Wa ulati misalun lil mulhaq. Wa kullun minhuma mahfudun wa alamatu khabdihi al-kasratu. Ini jelas ya. Wa naqulu fil musamma bil jam'i maratu bil adri'at. Dan kita katakan pada sesuatu yang dinamakan dengan ya, jama' muannats salim, contoh adri'at, nama negeri di Syam, nama kampung. Qala ta'ala fa idza afattum min arafatin. Arafatin majrur bin min wa alamatu jarihi al-kasrah li annahu mulhaq bi jam'i muannats salim. Fa adri'at, maka arafat itu mahfudani, keduanya majrur wa alamatu jarihi al-kasratu al-kasratu li annahu mulhaqani, karena keduanya mulhaq bil jam'i dengan jamak muannats salim li kaunihima, karena kondisi keduanya, keadaan status keduanya, musammayaini bihi, dinamakan dengan nama tersebut. Baik ya, cukup.